Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Al-qira'atu lil-ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullah. Babu sutrati bi Makkah wa ghairiha. Bab yang menerangkan tentang sutrah di Mekkah dan selainnya. Mekkah di sini maksudnya Batha. Apa yang dimaksud dengan Batha? Batha Mekkah. Disebutkan di sini kalimat Mekkah sebagai bentuk yang untuk membendung pemahaman orang yang memahami yang dimaksud sutrah di sini adalah kiblat. Nah, dan tidak selayaknya bagi Mekah ada kiblat selain Ka'bah. Barakallahu fikum, apakah orang yang sholat di Masjidil Haram yang alladhi yushahidul Ka'bah, yang dia langsung menyaksikan Ka'bah, apakah dia tetap wajib sutra? Nah, barakallahu fikum. Dengan hadis yang akan dibawakan dan keterangan dari para imam yang dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang sholat di Mekah pun wajib memakai sutra. Dan itu madhab yang ma'ruf dari madhab Syafi'iyah. Nah, soal. Setiap kita membaca Sahih Bukhari, kita sering menyebutkan qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Siapa itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail? Mu'al al-Imam al-Bukhari. Ahsanta. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Imam Nawawi mengatakan bin Bardizbah. Al-Ju'afi, Al-Bukhari, Al-Ju'afi. Maksudnya Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Sulaiman ibn Harb. Dan Sulaiman ibn Harb, Fiqatun Thabatun, Hafiz. Qala haddathana Syu'bah. Rawi yang paling kita sering ungkap adalah Syu'bah, Fiqatun, Hafizun, Mutkin. Siapa nama Syu'bah Abu Yazid? Nah, Abbas, Luqman, siapa itu Syu'bah? Syu'bah bin Mad. Abi Warad. Fikrian. Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Warad Al-Ataki Abu Bistam Maulahum. Apa kata Imam Ats-Tsauri tentang Syu'bah bin Hajjaj bin Warad Al-Ataki wa huwa thiqatun hafidun mutqin? Naam, Alwan. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Wa awwalu man fattasha bil Iraq an rijal bil Iraq. Naam. Fauzi Amirul Mukminin fil Hadis. Ini kata Fauzi. Nah, Sufyan Ats-Tsauri Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Warad Al-Ataki itu adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Apa yang dimaksudkan Amirul Mukminin Abu Umar? Amirul Mukminin, apa itu Amirul Mukminin? Pemimpin kaum mukminin, raja. Nah, rajanya orang-orang yang beriman dalam hadis. Presiden, amir. Nah, jadi Ats-Tsauri mengatakan Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Warad Al-Ataki Abu Bisram ini Amirul Mukminin fil Hadis. Di zamannya tentunya. Pemimpinnya orang-orang yang beriman dalam hadis. Dalam kitab Taqrib Tahdzib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, di situ beliau memberi titik. Qala Ats-Tsauri huwa amiru mu'minin fil hadis. Titik di situ. Setelah itu, nah, ada kalimat wa huwa awwalu man fattasha 'anil rijal bil Iraq wa dabba 'anil sunnah. Apakah ini nukilan Al-Hafidz Ibnu Hajar? Barakallahu fikum, perlu tasabut. Belum saya tasabut. Nah, apakah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sampai Amir Mu'minin fil Hadis saja titik di situ? Zahirnya seperti itu. Enam. Kemudian wahwa awwalu man fattasha 'anil rijali bil Iraq wa dabba 'anil sunnah. Apakah masih perkataan Ats-Tsauri? Apakah nukilan dari Al-Hafidz? Wallahu a'lam. Zahir enam. Siapa yang punya ilmu tentang masalah ini? Dari Asatidzah. Nah, insya Allah tasabuti, kita lihat. Nah, kita tasabuti. Jadi Syu'bah bin Hajjaj bin Warad Al-Ataki Abu Bistam itu seperti itu. Orang yang pertama kali memeriksa rijal-rijal sanad di Iraq. Kalau sampai ke mana, kata para ulama, kalau tidak ada Syu'bah, tidak akan dikenal hadis di negeri Iraq. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, insyaAllah kita cari kalamnya Al-Hafidz di dalam Fathul Bari yang kita telah lewati. Banyak, nah, ada yang telah kita lewati, kita lupa tempatnya. Nah, bisa dicari barakallahu fikum. Sulaiman bin Harb imam. Hadatsana Syu'bah an Anil Hakam. Anil Hakam. Allah alam hakam di sini banyak nama hakam dan perawi. Dari zaman-zaman yang telah lewat sebenarnya biasanya dijelaskan oleh hafiz. Dan kita lupa. Nah, al-hakam. An Abi Juhaifah. Sahabat hadisnya Abu Juhaifah. Qal, berkata Abu Juhaifah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati wa shalla bil batha az-zuhra wal asra rak'atain wa nasaba baina yadayhi 'anazatan wa tawadda'a faj'ala an-nasu yatamassahuna biwudhu'ihi. Dari Abu Juhaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu hajirah, waktu tergelincir matahari, siang hari. Fa shalla bil batha az-zuhra wal asra rak'atain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Batha, ayat Batha Makkah. Salat apa? Salat duhur dan salat asar, dua rakaat. Maksudnya rakaatain rakaatain, duhur dua rakaat, asar dua rakaat. Qasar. Dan di sini telah kita lewati bahwasanya Al Hafidz Ibnu Hajar dan mengqasar salat ketika safar lebih afdal, terlihat dari muwadhabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar ketika safar. Wa nasaba baina yadayhi 'anazah. Kemudian melancap beliau menancapkan di hadapan beliau 'anazah. Tombak kecil di hadapannya. Beliau melancapkan tombak kecil di hadapannya. Untuk apa? Dijadikan sebagai sutra. Wa tawadda'a. Kemudian beliau berwudu. Faja'alan nasu yatamassahuna biwudhu'ihi. Kemudian para sahabat mengusap-usap tubuhnya dengan air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkah. Air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kesesuaiannya dengan judul Bab Sutrah di Makkah dan selainnya. Barakallahu fikum. Maka kalimat maksud Makkah di dalam hadis adalah Batha-nya. Batha'u Makkah. Kalimat Batha ini diambil faedah sutrah di Makkah. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa'arada Al-Bukhari at-tambiha ala dha'fi hadzal hadis. Maksud Al-Imam Al-Bukhari memberi tambih kepada dhaifnya sebuah hadis. Ada sebuah hadis dibawakan disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, zahirnya dalam musannafnya. Kata Abdul Razzaq, babun la yaqta'u salata bimakkata syai'un. Kata Abdul Razak dalam kitabnya, bab tidak ada sesuatu pun yang bisa memutuskan sholat di Mekah. Ya. Abdul Razak memberikan judul seperti itu dalam kitabnya. Ya, sholat di Mekah kalau dilewati oleh apapun tidak terputus sholatnya, tidak batal. Kemudian Abdul Razak membawakan hadis summa akhrajan Ibnu Jurayj an Katsir bin Muthalib an abihi an jaddih. Kemudian Abdul Razak mengeluarkan hadis dari jalan Ibnu Jurayj Abdul Malik dari Katsir bin Muthalib dari bapaknya yaitu Ibnu Katsir dan dari kakeknya yaitu Ibnu Muthalib. Qala. Ada hadis رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة نعم كثير بن مطلب dia meriwayatkan dari bapaknya yaitu Ibnu Katsir meriwayatkan dari Muthalib jadi Muthalib kata Muthalib saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di Masjidil Haram dalam keadaan di antara beliau dan di antara manusia tidak ada sutra. Nah, berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini dinyatakan tidak memakai sutra ketika di Masjidil Haram. Laisa bainahu wa bainahum ayanna sutra. Tidak ada antara Nabi dengan manusia sutra. Nah, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razak dan juga dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Rijaluhu mausukun, rawi-rawinya thiqah, illa annahu ma'lulun, hanya saja ma'lul, hadis ini berilat, berpenyakit. Jadi ada penyakitnya hadis ini. Nah, jadi Imam Al-Bukhari membawakan hadis tadi, hadis Abi Juhaifah dengan judul Bab Sutrah di Makkah dan selainnya. Ini adalah tambih, memberikan peringatan tentang hadisnya, tentang dhaifnya hadis tadi. Nabi sholat di Masjidil Haram tidak memakai sutrah. Hadis itu dhaif, berilat. Rijal-rijalnya dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Rijal-rijalnya mautukun tetapi maklul berillat. Nah, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, farada al-Bukhari at-tanbih ala dhaf hadzal hadis wa an la farqa baina Makkah wa ghairiha fi mashru'iyyati sutrah. Imam al-Bukhari berkehendak memberikan tambih tentang dhaifnya hadis ini bahwasanya tidak ada perbedaan tentang disyariatkannya memakai sutra baik di Mekah atau selain Mekah. Nah, beliau Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis Abi Juhaifah tadi. Nabi SAW salat di Batha, salat duhur dan salat asar dua rakaat, kemudian memakai sutra. Nah, qal Hafidz Ibnu Hajar wa hadha huwa al-ma'ruf inda Syafi'iyah wa anna wa alla farqa fi man'i bil mulaib wa alla farqa fi mal'i fi man'il murur baina yadi musalli baina Makkah wa ghairiha. Dan ini adalah mazhab yang ma'ruf dari mazhab Syafi'iyah, sesungguhnya tidak ada perbedaan dilarangnya seseorang melewati orang yang salat baik di Makkah atau selain Makkah. Nah, itu para imam, para ulama di zaman kita sekarang seperti itu berfatwa. Sutra wajib walaupun di Mekah. Syekh Al-Albani dalam Kitabus Shalah membawa judul 6 seperti itu. Nah, kalau ada yang mengatakan Nabi pernah sholat di Masjidil Haram tanpa di Mekah, kemudian berdalil dengan hadis tadi, nah, maka hadisnya maklul, hadisnya berilat, berpenyakit. Bisa dilihat dalam kalam Syekh Al-Albani dalam Kitabus Shalah. Apakah ada orang-orang yang memaafkan, membiarkan atau membolehkan enam kalau seorang yang tawaf enam melewati orang yang sholat? Nah, barakallahu fikum, disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, waqta fara ba'dul fuqaha dzalika li ta'ifin duna ghairihim li dharurah. Sebagian para ahli fikih enam memaafkan, membolehkan bagi orang-orang yang tawaf enam karena darurat, enam untuk lewat di hadapan orang salat. Wallah alam, zahirnya enam orang tawaf juga enam berhati-hati, enam barakallahu fikum, tidak enam melewati orang yang salat selama tidak darurat. Darurat, berdesak-desakan, tidak melihat orang yang enam sholat, enam karena rapatnya, karena ramainya. Maka semakin kukoha, ya kita baru. Nah. Apa hukum seseorang yang melewati orang yang di hadapan orang yang sholat? Nah. Orang lewat di hadapan orang yang sholat, sementara orang yang sholat pakai sutroh. Apa hukum orang yang lewat tersebut? Utsman. Gak boleh. Apa gak boleh? Berdosa atau tidak? Haram. Nah, berdosa. Barakallahu fikum. Berdosa. Apa hukum seseorang yang sholat tanpa pakai sutroh? Mustaqim. Sholatnya sah atau tidak? Seorang yang sholat tanpa sutroh. Sah atau tidak sah? Nah, Syarqawi. Namanya antum Syarqawi. Nah, tidak sah. Tidak sah seorang sholat yang tidak pakai sutrah. Nah, izhar. Nah, sah. Barakallahu fikum. Sah sholat seseorang yang tidak pakai sutrah. Nah, berdosa atau tidak, maka dilihat hukumnya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau yang mengatakan sutra itu wajib, maka dia berdosa. Nah, kalau berpendapat yang mengatakan sutra itu sunnah, maka dia tidak berdosa. Salat dosa. Nah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah condong kepada pendapat sunnahnya sutra. Nah, ulama-ulama yang lain berpendapat wajib. Kalau sahaja hadis la salata illa bi sutratin. Nah, tidak ada salat kecuali menghadap sutra. Bisa dilihat di fatwa. Kalau enggak sah salat pakai sutra, bagaimana salatnya orang awam itu? Satu masjid jarang pakai sutra. Ya, alhamdulillah, dengan perkembangan ilmu di negeri kita, masjid-masjid sudah menyediakan sutra-sutra. Nah, alhamdulillah. Nah, seorang melewati orang yang sedang sholat di hadapan sutrohnya. Nah, karena lupa atau tidak tahu, Nah, setelah lewat baru tahu, saya lewat, melewat itu orang sholat. Apakah dia harus kembali mundur atau dia lanjut? Nah, Ahmad Dhani. Lanjut. Nah, kalau mundur berarti dua kali. Nah, ya. Lanjut. Istighfar. Nah. Ya, cukup istighfar. Nah, kita lanjut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu salati lal ustuwanah. Bab salat menghadap al-ustuwanah. Apa itu al-ustuwanah? Al-ustuwanah nam adalah amud, tiang, sariah. Nah, al-ustuwanah ay sariah, tiang. Ustuwana ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wal ghalib annaha taqulu min bina. Yang dinamakan ustuwana ini ghalibnya secara keumumannya adalah terbentuk dari memang bangunan. Bukan hanya sekedar satu batu di tiang, memang dibangun. Dibentuk enam tersusun dari sebuah bangunan. Ustuwana bikhilafil amud fa innahu min hajarin wahid. Berbeda dengan amud. Amud juga bahasa kita tiang, tetapi amud min hajarin wahid, dari satu batu. Nah, ustuwana dari bangunan. Cor. Nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Qala Umar, berkata Umar. Siapa yang maksud Umar di sini? Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau Imam Al-Bukhari berkata mengatakan qala Umar, hadis ini disebut hadis apa? Naam. Muhammad Saldi. Hadis muallaq. Ada santri yang saya enggak tahu namanya, belum dengar. Afwan, Imam. Nanya-nanya. Nah. Lagi tak pernah ditanya, kadang enggak tahu namanya. Nah. Di Ambon, antum siapa? Firman. Firman, Ambon, Firman. Nah. Yeah. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan riwayat ini namanya riwayat muallaq, muallaqatul Bukhari. Bukhari tidak menyebutkan sanad dari awal, namanya muallaq. Kalau kata Al-Hafidz Ibn Hajar, nam wa hadza ta'liq wasalahu Ibnu Abi Syaibah wal Humairi. Muallaq ini dimausulkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Humaidi. Jadi hadis ini mausul. Kenapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar kok tahu gitu? Nah, setiap hadis mu'alaq mesti beliau tahu. Wasalahu hadza, wasalahu fulan. Kenapa? Karena Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kitab, mempunyai risalah. Nah, yang mengumpulkan tentang hadis-hadis muallaq, lupa namanya. Nah, ya. Jadi beliau pernah mencari dan mengumpulkan hadis-hadis muallaq dalam Sahih Bukhari. Nah, ya. Dari salahnya. Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Nah. Jadi hadis ini, hadis mu'alaq ini mausul dan dimausulkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Di dalam kitab apa Ibnu Abi Syaibah? Kitab Al-Musannaf. dan al-musannaf adalah perkataan, mengumpulkan perkataan-perkataan sahabat di dalam bab fikih. Nah, dari bab taharah sampai ke atas. Perkataan sahabat semua dibawakan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-musallun ahakku bisawari minal mutahaddisina ilaiha. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-musallun, orang-orang yang sholat lebih berhak dalam terhadap tiang-tiang masjid daripada orang-orang yang ngobrol. Orang-orang yang ngobrol bersandar kepadanya, gitu ya. Orang yang sholat lebih berhak dia. Dan kata Umar bin Khattab, orang-orang yang sholat lebih berhak terhadap tiang tersebut daripada orang-orang yang ngobrol bersandar kepada tiang-tiang itu. Nah, jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ra'a Umar, Imam Al-Bukhari, dan Umar telah melihat rajulan, seorang laki-laki, yusalli baina ustuwanatain fa'adnahu ila sariyatin faqala salli ilaiha. Kata Imam Al-Bukhari, Umar ibn Khattab pernah melihat seseorang yang sholat di antara dua tiang, enggak menghadap tiang. Sholat di tengah antara dua tiang, tengah-tengahnya. Maka fa'adnahu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendekatkan orang tersebut kepada tiang. Di bawah, didekatkan oleh Umar kepada tiang. Faqal, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, salli ilaiha, sholatlah menghadap tiang itu. Bukan di tengah-tengahnya. Nah, ini barakallahu fikum. Apa maksud Imam Al-Bukhari membawakan asar Umar? Nah, maksud Imam Al-Bukhari membawakan hadis asar Umar ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, warada Umar bidzalika an takuna salatuhu ila sutratin. Nah, ورد البخاري بإراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة نأتي إلى الحديث الثاني يتحرى الصلاة عندها وكذلك قول أنس يبتدرون السواري أي يصلون إليها. مقصود daripada الإمام البخاري membawakan أثر عمر ini akan menafsirkan perkataan Salamah bin Al-Aqwa di dalam hadis yang akan dia bawakan, yataharas salata indaha, nam senantiasa berusaha salat di sisinya, maksud di sisinya ai ilaiha, menghadapnya, bukan di samping tiang, tetapi di dalam, memang menghadap ke tiang. Demikian juga perkataan Anas nanti akan disebutkan, nam ya, orang-orang tua ketika adzan maghrib, para sahabat mereka berlomba-lomba kepada tiang. Apa maksudnya? Ya bitadinu sawari ay ya yusalluna ilaiha. Mereka nam ketika adzan dikumandangkan adzan maghrib, orang-orang tua di kalangan para sahabat berlomba-lomba bersegera menuju tiang-tiang, maksudnya yusalluna ilaiha, mereka salat menghadap tiang-tiang tersebut. Ini maksud daripada Al-Imam Al-Bukhari membawakan asar Umar, menafsirkan dua hadis yang akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Salamah bin Al-Aqwa dan hadis Nam Anas bin Malik. Akan kita baca hadis ini. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Makki ibnu Ibrahim, qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid, qala kuntu ati ma'a Salamah bin Al-Aqwa. Sanad ini telah kita lewati belum lama, sanad al-Maki bin Ibrahim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin Al-Aqwa. Sanad ini nam disebut dan tergolong apa, Muhammad? Fathur Rahman. Termasuk Sulafiyatil Bukhari. Sulafiyatil Bukhari. Jadi Imam Bukhari punya sanad Ali. Cuma tiga. Maki bin Ibrahim, Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah. Cuma tiga saja. Biasanya Imam Bukhari sampai ke Rasulullah itu 4, 5, 6 sanad orang. Ini cuma tiga. Maki bin Ibrahim, Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin Al-Aqwa. Ini disebut Sulafiyat. Dan Sulafiyatil Bukhari. Sama seperti Imam Ahmad ini. Ini bersatu Imam Bukhari dengan Imam Ahmad seperti itu. Nah, tiga ini. Jadi bertemu dengan gurunya Imam Ahmad. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Coba lihat. Al-Hafidz Ibnu Hajar haddatsa al-Maki wa Ibnu Ibrahim kama sabata indal Usaili wa ghairihi wa hadza salisu sulasiyatil Bukhari nam qad sawa fihi al-Bukhari syaikhahu Ahmad bin Hanbal. Di sini dalam hadis sulasiyat ini tiga sanad ini Imamul Bukhari telah menyamai gurunya yaitu Imam Ahmad. Fa innahu akhrajahu fi musnadi al-Maki bin Ibrahim. Karena Imam Ahmad mengeluarkan di dalam musnadnya dari hadis Maki bin Ibrahim. Insyaallah. Dan sanad yang Ali. Barakallahu. Kata Yazid bin Abi Ubaid, qala kuntu ati ma Salamah bin Al-Aqwa. Dulu saya datang bersama Salamah bin Al-Aqwa. Fayusalli indal ustuwanati. Kemudian sholat di sisi ustuwana. Ini. Fayusalli indal ustuwanati. Allati indal mushaf. Nah. Salamah bin Al-Aqwa sholat indal ustuwana. Apa makna indah? Makna indah ilah. Ilal ustuwana. Seperti ditafsirkan oleh perkataan Umar ibn Khattab. Itu maksud Imam Al-Bukhari. Salamah bin Al-Aqwa sholat indal ustuwana. Jangan maksud di sisi, di samping. Tidak, maksudnya ilah. Menghadap ke ustuwana yaitu tiang. Allati indal mushab. Yang mana tiang itu di sisi mushab. Apa di sisi mushab maksudnya? Dalam riwayat lain, indah sunduk di sisi peti. Yang peti di situ ada mushab-mushabnya. Ya. Nah. Fakultu, kemudian kata Yazid bin Abi Ubaid, ya Aba Muslim. Siapa Abu Muslim? Hah? Abu Muslim adalah kunyah dari Salamah bin Al-Aqwa. Ya Aba Muslim. Araka tataharras salata inda hadhil ustuwana. Kata Yazid bin Abi Ubaid, saya melihatmu engkau senantiasa berusaha sholat menghadap tiang-tiang ini. Qala, maka Salamah bin Al-Aqwa menjawab, fa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharras sholata indaha. Maka kata Salamah, sesungguhnya saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sholat dan di sisi tiang itu. Maksud di sisi apa? Menghadap tiang itu suara. Iya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Qabisah. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini Tsauri. Naam. An Amr bin Amir wa huwa al-Kufi al-Ansari. Ada kalimat menarik di sini sebelum kita lihat. Nah. Tentang siapa? Amr bin Amir Al-Kufi Al-Ansari. La walida Asad fa innahu bujla wa la Amr bin Amir Al-Busra fa innahu salima. Nah. Lalu. Sufyan Ats-Tsauri an Amr bin Amir an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wabisah Sufyan, Amr, an Anas. Empat orang rawi. Kata Anas, qala laqad ra'aytu kibara ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya 'indal maghrib. Kata Anas bin Malik, sungguh saya melihat orang-orang tua dari kalangan sahabat Nabi, mereka bersegera menuju tiang-tiang masjid indal maghrib ketika maghrib. Ini yabtadiru as-sawariya ay yusalluna ila as-sawari. Mereka sholat menghadap tiang-tiang tersebut. Sampai dalam rilafat, dan begitu azan maghrib, mereka sangat banyak orang-orang yang sholat menghadap tiang. Bersegera orang-orang kibar sahabat ini. Kalau seandainya ada orang yang gharib datang ke masjid tersebut, melihat, maka dia akan menyangka bahwasanya sholat maghrib telah ditunaikan. Menyangka sholat itu sholat ba'diyah. Karena bagi banyaknya orang yang sholat qobliyah maghrib. Dinyatakan barakallahu fikum. Dan ya, sholat qobliyah maghrib diamalkan oleh mereka para kibar sahabat. Di sana ada hadis. Dan ya, Abdullah bin Mughaffal. Dan baina kulli adhanaini sholatun. Setiap antara azan dan iqamah ada sholat. Dan walaupun itu bukan sunnah yang muakkadah, tetap barakallahu fikum dilaksanakan barakallahu fikum. Mereka para sahabat begitu azan maghrib berlomba-lomba. Nah, untuk sholat sunnah qobliyah maghrib barakallahu fikum. Kita masih dalam maghrib yang masih sibuk. Yang dalam kebanyakan yang dalam malah waktu maghrib, waktu dzikir sore, dan ya banyak terlalaikan barakallahu fikum. Nah, ya, dari situ barakallahu fikum, seorang sebelum maghrib dia siap-siap bisa menyiapkan diri untuk dzikir sebelum dzikir sore barakallahu fikum. وزاد شعبه عن امر عن انس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ditambahkan oleh Syu'bah dan Amr bin Amir dari Anas, dan Anas mengatakan sampai Nabi keluar untuk mengimam. Barakallahu fikum. Dan juga dari jalan Gundar dan dari Syu'bah, Amr bin Amir Al-Ansari, ada tambahan lain, mereka sholat itu dan hanya dua rakaat, ya, bukan banyak rakaat. Ya, yusalluna rakaatain qabla al-maghrib, mereka sholat dua rakaat sebelum maghrib. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya orang yang sholat sunnah kemudian batal kentut yang bersuara? Dan orang yang sholat di belakangnya tertawa batal barang-barang. Walaupun sholat sunnah batal tertawa. Kaitannya dengan hadis, ya jangan mentertawakan orang yang kentut, memang demikian. Ini mayat hak lima faal. Kenapa dia harus tertawa? Dia pun melakukan seperti itu. Dia juga seperti itu kentut. Barang-barang. Imam Al-Bukhari adalah murid atau munam termasuk murid Imam Ahmad. Apakah Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad? Allah Akbar. Pernah kita lewati. Apakah boleh menumbuhkan jenggot dengan obat atau dengan krim penumbuh jenggot? Dan bagaimana hukumnya? Kata para ulama, selama tidak bermudarat boleh. Boleh. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Selama tidak bermudarat, tidak membahayakan obatnya, boleh. Barakallahu. Ibn Taqibi Hadal Qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam.